Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Pada sesi yang kedua ini, ba'dal isya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke 29, ya, syarah atau penjelasan dari hadis yang ke 29, dan kita juga sudah masuk ke hadis yang ke 30, ya, sempat kita baca dan kita jelaskan bahwasanya ya, berdasarkan hukum dari Syekh Al Albani rahimahullah, hadis ini atau hadis yang ke-30 tersebut dhaif, lemah sanadnya, sehingga kita tidak mensyarahnya, kita tidak menjelaskannya, menjelaskan makna-maknanya. Sehingga kita langsung beralih ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-31 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini. Yang mana hadis ke-31 ini juga hadis merupakan hadis yang terakhir dari bab yang terakhir kita bahas, yaitu bab la yasubbu walidayhi. Bab larangan di dalam syariat seseorang mencela kedua orang tuanya. Ya, kita sudah melewati beberapa hadis yang menjelaskan tentang hadis dan riwayat yang menjelaskan tentang larangan seseorang mencela kedua orang tuanya. Ya. Faedah yang sudah kita sebutkan, bagaimana bentuk seseorang dikatakan mencela kedua orang tuanya. Ya. Mungkin kita tidak tergambar, masa tega seorang anak mencela kedua orang tuanya sendiri. Ya. Apakah ada anak yang seperti itu? Ya. Maka ada jawabannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nah, sehingga dilarang dari perbuatan itu. Kalau jelas mencela orang tuanya secara terang-terangan, mencela ayahnya, ibunya, itu jelas dosanya besar dan termasuk tergolong ke dalam mencela kedua orang tua adalah bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa menjelaskan faedah yang kemarin? Bagaimana? Termasuk bentuk mencela kedua orang tua. Bagaimana? Nah, seseorang mencela orang lain, kemudian orang yang dicela ini tidak terima, membalas orang yang mencela tadi, tapi membalasnya dengan cara apa? Mencela kedua orang tuanya. Maka yang seperti ini termasuk bentuk, ya, orang tadi, orang yang pertama kali mencela tadi dikategorikan telah mencela kedua orang tuanya dalam syariat. Kenapa? Karena huwa yatasabbab, ya, menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya. Karena dia telah menjadi sebab kedua orang tuanya dicela. Ya. Yastasibba, ya, ar-rajul liwalidihi, menjadi sebab orang tuanya, baik ayahnya, ibunya, atau kedua-duanya dicela. Sehingga termasuk apa? Dalam syariat dihukumi dosa besar, ya, dihukumi kabirah minal kabair, di antara dosa dari dosa-dosa besar. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kita harus berpikir 1000 kali lipat dulu sebelum kita memberanikan lisan kita mencela orang lain. Kalau sampai orang tadi yang kita cela tidak terima, membalas dengan mencela kedua orang tua kita, kita masuk ke dalam dosa besar, ya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian hadis yang berikutnya ini tadi, hadis yang ke-31. Naam. Sebenarnya kita sudah memasuki bab yang baru. Ya, tapi di sebagian nuskhah masih masuk ke bab yang sebelumnya. Tapi di sebagian nuskhah yang lain disebutkan ini sudah masuk bab yang baru, yaitu bab bukaul walidain. Bab menangisnya kedua orang tua. Ya, menangisnya kedua orang tua. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita akan baca qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Ziyad bin Mikhraq an Taisalah annahu sami'a ibna Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Taisalah, ya, pernah kita lewati pembahasan dari perawi yang bernama Taisalah ini. Ada yang masih ingat kisahnya? Atau ada yang masih ingat hadis keberapa itu? Ada yang masih ingat? Sudah pernah berlalu pembahasan perawi ini. Kisahnya panjang, kita sebutkan. Atau mungkin belum pindah ke masjid ini, ya, waktu itu, ya. Oh iya, masih di sana. Tapi di sana ada faedah yang sangat penting mengenai kisah Taisalah ini. Mungkin penting untuk ana ulang sedikit, ya. Tidak ada masalah, ya. Kita ulang singkat sedikit Taisalah ini. Nama lengkapnya Taisalah bin Mayyas. Kita sudah melalui pembahasannya, kita sebutkan kisahnya di hadis yang ke-8 dari kitab ini, Taisalah bin Mayyas. Sama ketika itu dia atau beliau rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar juga. Meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, karena memang beliau salah satu murid yang mengambil ilmu dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Bagaimana kisahnya? Beliau yang berkisah tentang dirinya sendiri. Ya. Kuntu ma'an najadat. Di hadis yang ke-8 itu. Masih ingat berarti, ya? Kayak yang ngangguk-ngangguk berarti masih ingat. Kuntu ma'an najadat. Dulu saya pernah bergabung dengan kelompok yang namanya An-Najadat. Kelompok An-Najadat ini sebuah kelompok teroris di masa itu. Jadi kelompok teroris itu bukan baru muncul di abad 21 ini, enggak. Sudah lama, ya, sejak zamannya para sahabat masih banyak yang hidup, itu sudah muncul kelompok teroris, ya. Bahkan kelompok teroris pertama yang muncul itu adalah kelompok teroris yang berani memberontak kepada Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kelompok teroris pertama kali yang muncul dalam Islam, ya, menggulingkan pemerintahnya Uthman bin Affan, yang mereka ini dipelopori, ya, dipimpin oleh seorang provokator besar yang bernama Abdullah bin Sabah, ya, yang sebenarnya dia seorang Yahudi tapi berbaju Islam, ya, seorang Yahudi tapi yang memakai baju Islam, niatnya memang ingin memecah belah kaum muslimin, dan dia berhasil, ya, terbukti dengan tergulingnya pemerintahan kekhalifahan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ya. Abdullah bin Sabah inilah pencetus agama atau sekte Syiah Rafidah. Ya. Jadi jangan kaget kalau di zaman ini di mana-mana, ya, yang namanya terorisme pembantaian kaum muslimin itu dalangnya seringkali di balik itu ternyata Syiah Rafidah. Enggak kaget kita. Karena memang dari dulu ya seperti itu nenek moyangnya. Ya. Bahkan agama Syiah itu munculnya ya itu tadi, pelopornya Abdullah bin Sabah yang memang doyan membantai kaum muslimin. Ya. Seperti itu. Ya. Maka itu terus, ya, dari generasi ke generasi mereka ya seperti itu kerjaannya. Ya. Memecah belah kaum muslimin, ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi kalau ditanya sebenarnya kaum teroris itu apa sih? Atau siapa sebenarnya kaum teroris itu? Iya, teroris pertama yang pertama kali muncul dalam Islam yaitu tadi orang-orang Syiah Rafidah. Pelopornya adalah Abdullah bin Sabah. Nah, jadi jangan memutarbalikkan fakta. Fakta dalam sejarah Islam itu jangan diputarbalikkan. Ya. Nah. Anehnya sekarang orang-orang Syiah koar-koar, ya, ingin memberantas terorisme. Orang-orang Syiah Rafidah, mereka sendiri teroris. Justru teroris yang terbesar dalam sejarah Islam. Teroris yang pertama kali muncul adalah mereka. 6. Mulai dari pembantaian Uthman bin Affan itulah fitnah demi fitnah menimpa kaum muslimin. Ya. Muncul kemudian kelompok yang lain, kelompok teroris yang lain terus, ya. 6. Nah, ini salah satu kelompok teroris di zaman dulu. Itu ada yang namanya An-Najadat. An-Najadat ini dinisbahkan kepada pendirinya yang namanya Najdah. Ya, yang namanya adalah Najdah Al-Khariji. Nama lengkapnya Najdah bin Amir Al-Khariji. Ini nama pendirinya. Sehingga pengikut-pengikutnya disebut dengan An-Najadat. Ini Toisalah bin Mayyas mengisahkan dirinya, saya dulu pernah bergabung ke dalam kelompok itu. Kelompok An-Najadat tadi yang dipimpin oleh Najdah bin Amir, kelompok teroris. Ya. Nah, tapi akhirnya beliau bertaubat. Ya. Nah, dan kemudian berguru kepada para sahabat, diantaranya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah singkatnya. Ya. Nah, kita kembali ke hadis yang tadi, hadis ke-31. Nah, sehingga dari kisah Toisalah bin Mayyas itu kita enggak kaget. Di zaman sekarang banyak kelompok teroris, ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Itu kalau yang skupnya internasional, kalau yang skupnya nasional, ya, ya, Majelis Mujahidin atau yang pecahannya JTA, OJAT atau JTA, Jamaah Ansor Tauhid, dan mungkin pecah lagi, wallahu alam, enggak tahu. Banyak, dan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Sama zaman dulu juga gitu, kelompok An-Najdah mengkafirkan kelompok yang lain yang namanya kelompok Al-Azariqah. Jadi kelompok sekte Khawarij, sekte orang teroris itu banyak juga jumlahnya. Ya. Sejak zaman dulu sudah berpecah belah. Satu kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Contohnya yang terjadi di Suriah. Kelompok ISIS mengkafirkan Jabhatun Nusrah dan sebaliknya, bahkan mereka saling membunuh. Demikian, kita tidak kaget kalau kita mempelajari sejarah Islam, tidak kaget ya. Jadi kelompok teroris itu tidak muncul di akhir-akhir ini saja, sudah sejak dulu ya. Hanya berganti casing saja. Pemikiran mereka sama, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan di dalam menumpahkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Itu orang-orang khawarij, teroris ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke hadis yang ke-31 tadi. Nah, bahwasanya Taisalah bin Mayyas, beliau memberitakan annahu sami'a Ibnu Umar yaqul, bahwasanya beliau mendengar Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata buka'ul walidaini minal uquqi wal kaba'ir. Buka'ul walidaini minal uquq wal kaba'ir, menangisnya. Makna di sini atau makna athar riwayat ini, menangisnya kedua orang tua itu termasuk perbuatan uquq, termasuk perbuatan durhaka, wal kaba'ir, dan perbuatan dosa besar. Artinya adalah menangisnya kedua orang tua termasuk perbuatan uquq. Uquq itu perbuatan durhaka dan termasuk kabair, dosa besar. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam syarahnya Aunul Ahad As-Samad. Beliau berkata rahimahullah, "Na'am. Idza abka huma al-waladu ay idza asaa ilayhima hatta wasala bihima al-hal ila al-buka min jara'i uquqihi faqad waqa'a fi kabiratin min al-kaba'ir wa hiya al-uquq wal uquq yatanafa ma'al bir." Maksudnya di sini adalah jika seorang anak membuat kedua orang tuanya menangis, yaitu ketika dia berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, ia mengakibatkan kedua orang tuanya sampai menangis, meneteskan air mata. Maka perbuatannya seperti ini adalah termasuk uquq, perbuatan durhaka, bahkan termasuk dosa besar ya, dari dosa-dosa besar yang ada. Sehingga kita sebagai anak ya, terutama orang tua kita masih hidup, baik ayah kita atau ibu kita atau keduanya masih hidup, hendaknya kita berhati-hati. Kita jaga lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita atau salah satunya ya. Apalagi sampai membuat mereka menangis, meneteskan air mata. Kalau meneteskan air mata, menangis karena terharu, karena bahagia kepada kesolehan kita, kebaikan kita, bakti kita, beda tentunya. Bukan ini yang dimaksud. Ya, tentunya itu beda. Kalau membuat orang tua kita bahagia sampai menangis terharu, ya amalan soleh justru. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, buka'ul walidain, menangisnya kedua orang tua termasuk durhaka dan dosa besar, itu adalah menangis yang karena perbuatan sedih, perbuatan yang menyedihkan mereka, menyakiti mereka, baik dengan ucapan, ucapan yang kasar, ucapan yang ya, tidak sopan. Nah, kita ditegur, dinasehati, tapi kita membantah, menyakiti kedua orang tua kita, walaupun mungkin tidak ditampakkan di depan kita, menangis ya, ketika mereka sendiri menangis, menyesali perbuatan anaknya kepada mereka. Maka yang seperti ini yang dimaksud, menangisnya kedua orang tua yang karena sakit hatinya ya, tersakiti oleh perbuatan anaknya. Begitu juga perbuatan ya, kita harus hati-hati. Nah, baik, itu penjelasan singkat dari hadis ke-31. Insyaallah tidak perlu pembahasan yang panjang karena bisa dipahami dengan baik. Intinya di sini terdapat pelajaran penting bagi kita, hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan kita, perbuatan kita di hadapan kedua orang tua kita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Termasuk di dalam ketika kita menyampaikan ya, ilmu, ketika menyampaikan mungkin kita sudah kenal sunnah, orang tua kita belum, ya. Mungkin kita dapati orang tua kita masih bergelimangan di dalam kemungkaran, ya. Kita juga harus hati-hati. Sampaikan nasihat dengan baik, dengan hikmah, ya. Jangan kemudian kita tidak dihalalkan seorang anak, walaupun orang tuanya seperti itu, tidak dihalalkan kemudian dia membentak, kasar, berucap maupun ya, berbuat kasar kepada kedua orang tuanya, tidak dihalalkan. Orang tua tetap memiliki kedudukan yang penting, ya. Kedudukan yang tinggi di dalam syariat. Seorang anak harus memuliakannya, ya. Kalau sampai menyampaikan nasihat, mungkin orang tua kita terjatuh pada kesalahan, kemungkaran, sampaikan nasihat dengan baik. Ya, tetap kita tawadhu, merendahkan diri di hadapan mereka. Siapa kita? Ya. Jangan kemudian kita merasa kita di atas kebenaran. Orang tua kita jatuh pada kemungkaran, kita kemudian meninggikan diri kita di hadapan orang tua. Nah, ya. Nah, tetap kita harus menjaga adab di depan kedua orang tua kita. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dan juga bab yang baru. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu da'watil walidaini, bab doa. Jadi dakwah di sini yang dimaksud adalah doa. Dalam bahasa Arab, doa juga bisa dalam bahasa Arab dakwah. Dakwah itu bisa bermakna doa, ya, doa. Jadi bukan dakwah-dakwah yang kita sering dengar itu, bukan. Maksudnya adalah doa, ya. Bab da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'ad bin Fudalah, perawi yang thiqah, saduq, meninggal pada tahun 210 Hijriah. Guru dari Al-Imam Al-Bukhari, Mu'ad bin Fudalah. Qala haddatsana Hisham. Hisham di sini adalah Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Nah, beliau meninggal ya. Ini ada juga kisah unik juga. Jadi dari imam ini, Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai, kita bisa mengambil faedah dari kisah hidup beliau. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai. Ad-Dustuwai itu dalam bahasa Arab namanya nisbah. Penyandaran seseorang kepada sesuatu. Bisa dinisbatkan kepada asal daerahnya, bisa dinisbatkan kepada kabilahnya, ya. Bisa dinisbatkan kepada yang lain, termasuk dinisbatkan kepada pekerjaannya, ya. Kalau Al-Bukhari, nisbah kepada tempat lahirnya beliau, Al-Imam Al-Bukhari, ya. Yang ma'ruf, yang terkenal memang Al-Imam Al-Bukhari. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Padahal yang nisbahnya Al-Bukhari ya banyak, enggak cuma beliau. Tapi kalau kita dengar Al-Imam Al-Bukhari, maksudnya ya beliau ini, Muhammad bin Ismail. Tapi yang nisbatnya Al-Bukhari banyak. Yang lahir di Bukhari, yang lahir di Bukhara cuma beliau atau banyak? Banyak. Jadi yang nisbatnya Al-Bukhari banyak sebenarnya. Termasuk ulama di zaman ini yang terkenal, namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Asal daerah beliau, mungkin nenek moyang beliau dari kota Bukhara. Tapi sekarang beliau tinggalnya di Saudi Arabia. Ya. Nah, Asy-Syaikh Al-Bukhari di zaman ini. Tapi maksudnya bukan Muhammad bin Ismail, tapi Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Ada juga yang disebutkan kepada kabilahnya. Ya. Kalau kabilahnya, ya, misalnya Al-Hamadani atau Al-Qurashi dari kabilah Quraisy. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini Al-Imam Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai, seorang perawi hadis, termasuk ulama ahlul hadis. Beliau dinisbatkan kepada Ad-Dustuwai karena pekerjaannya ternyata. Karena beliau dulu menjual pakaian ternyata. Menjual siap pakaian dari Dustuwa. Sehingga dinisbatkan kepada itu tadi, Ad-Dustuwai. Dari sini kita tahu berarti para imam zaman dahulu, imam ahlul hadis, para ulama ahlul hadis itu juga bekerja. Selain mencari ilmu, mendakwakan ilmu juga bekerja. Tidak memakan harta dari ilmu, tidak menjual ilmu. Ya. Mereka juga bekerja. Bahkan contohnya imam besar yang kita sering dengar namanya, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sampai mengorbankan, menjual harta bendanya untuk mencari ilmu. Nah, demikian. Ada yang bekerja sebagai penjual atau penjahit, ya, pakaian. Ada yang bekerja sebagai, ya, macam-macam para imam dulu, zaman dahulu. Ya, termasuk ini contohnya. Sehingga sekali lagi seperti itu. Ya, para salaf, salafunas salihun dulu, ya, mereka selain sibuk di dalam ilmu agama, mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari hadis, mengumpulkannya, mencatat siang dan malam, ya, kemudian mendakwahkannya, menyebarkan ilmu, ya, tetap juga kewajiban mencari nafkah juga tetap mereka jalani. Ya, demikian. Nah. Rahimahumullahu jami'an. Nah, ini tadi Hisham, Al-Imam Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai meninggal pada tahun 152 Hijriah pada usia 78 meninggalnya. Pada usia 78 tahun. Kemudian An Yahya bin Abi Katsir, beliau meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ya, imam ahlul hadis yang terkenal, Yahya bin Abi Katsir. Beliau adalah perawi yang thiqah, terpercaya. An Abi Ja'far, dari Abu Ja'far Al-Ansari, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, berkata. Siapa namanya Abu Hurairah? Siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ya, ini tadi hadis yang sahih, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajabatun lahun, yang dikabulkan. Mustajab dari kata istajaba yastajibu. Istijaban, isim maf'ulnya mustajab. Bentuk jamaknya mustajabat, ya. Sehingga ini karena isimnya jamak, thalatu da'awat, ya, bentuk jamak dari dakwah. Bentuk jamak juga dari doa, ya, da'awat. Tiga doa yang dikabulkan, la syakka fihinna, dan tidak diragukan lagi. Tiga doa yang dikabulkan dan tidak diragukan, ya, bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Yang kedua, wada'watu al-musafir, doanya orang yang sedang safar, sedang bepergian keluar daerahnya, keluar dari kotanya. Wada'watul walidaini ala waladihima. Perhatikan yang terakhir, ini syahidnya, poin yang ingin lebih kita tekankan karena terkait dengan judul bab. Wada'watul walidaini ala waladihima, dan dakwah atau doa kedua orang tua. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il, kata kerja, jika disusul dengan huruf jar tertentu bisa berbeda maknanya. Ya. Contohnya ini. Dalam bahasa Arab misalnya ada kata-kata da'alahu. Ada juga da'a alaihi. Atau yad'u digabung dengan atau disusul dengan huruf jar lam, ya. Yad'u lahu. Ada juga terkadang digandeng disusul dengan huruf jar ala, ya, sehingga menjadi yad'u alaihi. Beda maknanya dan bertolak belakang. Kalau yad'u lahu yang disusul dengan huruf jar lam, maknanya kebaikan, mendoakan kebaikan. Ya. Misalnya seorang yad'u li akhihi, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Itu disusul dengan huruf jar lam. Kalau yad'u ala atau alaihi, maka itu kebalikannya, mendoakan kejelekan, keburukan, kecelakaan. Ya. Coba kita lihat yang pegang matanya atau yang ada matanya. Di situ tertulis apa? Huruf jar ala. Wa da'watul walidaini ala waladihima, dan doa kedua orang tuanya atas anaknya. Tapi maksudnya apa? Doa apa ini? Doa keburukan. Justru ini yang dikabulkan. Ya. Nanti ada faedahnya, ya. Tapi kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Di sini semuanya sudah berkeluarga, ya. Sudah punya anak semua, ya? Belum, ya? Kalau masih sudah berkeluarga? Belum. Mudah-mudahan cepat nanti. Kalau sebelahnya? Belum juga. Mudah-mudahan lebih cepat lagi. Ya. Nah. Kalau ini faedah penting bagi yang belum menikah. Nanti kalau sudah menikah pasti nyesel. Awal pertama kali sudah punya istri mungkin, ya. Hari pertama pasti langsung nyesel. Nyeselnya kenapa enggak dari dulu? Gitu. Jadi harus cepat-cepat. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Nah, menyegerakan menikah termasuk sunnah, ya. Karena bisa menjaga kehormatan kita, menjaga diri kita dari terjatuh pada yang Allah haramkan. 6. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dalla hadzal hadits ala bayani anna hadhihi ats-tsalats ad-da'awat wa ma yatarattab 'alayha mustajabat. Hadis ini menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya tiga jenis doa ini dan konsekuensi yang timbul darinya itu adalah doa yang mustajabat, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul mazlum alladhi yudlam fi malihi au fi dam au fi damihi au fi irdihi. Yang pertama, jenis yang pertama yang Rasulullah sebutkan, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, yaitu yang didzalimi baik hartanya atau jiwanya, ya, darahnya, artinya dia di, ya, sebagainya, disiksa dan sebagainya. Jadi yang pertama, baik didzalimi hartanya dengan cara diambil, dirampas, dicuri, ya, baik dengan cara keras memaksa atau dengan cara lembut, ya, dengan cara yang samar, nah, mendolimi itu termasuk perbuatan dolim, ya, harta seorang diambil dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, misalnya apa? Ya, diambil hartanya tanpa keridoannya, tapi dia terpaksa. Kalau tidak diambil, dia akan tertimpa. Atau kalau tidak diberikan, dia akan tertimpa kemudharatan yang lebih besar. Sehingga dia terpaksa memberikan, ya, hartanya tersebut. Tapi tidak ridho. Dia tidak ridho. Sehingga ini adalah termasuk mendolimi dari sisi harta. Perbuatan kedoliman dari sisi harta. Maka orang yang didolimi seperti ini, ya, dia memiliki peluang besar doanya dikabulkan. Nah, aufi damihi, atau jiwanya yang didolimi. Tadi contohnya disiksa dan sebagainya, ya. Nah, atau bahkan dibunuh, ya. Nah, aufi irdihi, atau juga didolimi kehormatannya. Didolimi kehormatannya, kehormatannya dijatuhkan, ya, dan sebagainya. Fada'a ala man zalamahu fadu'auhu mustajab. Maka barang siapa yang didolimi dengan jenis-jenis ini, hartanya atau jiwanya atau kehormatannya, salah satunya ataukah semuanya, jika dia berdoa meminta keadilan dari Allah, meminta agar Allah membalas kedzaliman orang yang telah mendzaliminya, fadu'auhu mustajab. Doanya termasuk doa yang mustajab, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dari doanya orang yang terdolimi. Ini nasihat bagi kita. Kita harus hati-hati, ya. Kita harus berhati-hati dari doanya orang yang terdolimi. Artinya apa? Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Kalau sampai orang yang terdolimi mendoakan kecelakaan bagi kita, ya, itu doanya yang termasuk doa yang mustajab. Hati-hati jadi, ya. Kita harus ingat sabda Rasul ini. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa dia dan Allah penghalang. Artinya langsung sampai kepada Allah dan Allah akan mengabulkannya. Jadi harus hati-hati. Kita harus, ya, sangat berhati-hati, jangan sampai kita mendzalimi orang lain. Baik mendzaliminya ringan maupun yang apalagi yang berat. Mendzalimi mengambil harta orang lain. Hati-hati. Kadang-kadang sandal di masjid hilang. Sandal saya tadi mana, ya? Kok nggak ada? Daripada saya pulang nggak pakai sandal, ambil sandal orang lain lah. Iya. Saya sudah didolimi, ya. Saya ambil, terpaksa. Pakai kaidah darurat lagi. Darurat ini. Nggak. Sabar. Sandal kita diambil, kita didolimi, doakan. Ya, minta keadilan dari Allah. Jangan karena kita didolimi, kita beralasan kemudian kita mendolimi orang lain. Nah, hati-hati. Ya sabar, ya sudah pulang. Ya. Bahkan termasuk sunnah. Rasulullah terkadang gak pakai sandal. Termasuk sunnah itu. Ya, tidak ada masalah. Nah, tapi ya kita sekarang lihat kondisi. Kalau zaman sekarang lihat kondisi. Ya. Lupa kenapa gak pakai sandal. Ya. Lihat kondisi, mengamalkan sunnah, lihat kondisi. Kecuali kalau jalan-jalan pagi nggak pakai sandal karena pengen merasakan apa, ya, tanah, ya, nggak ada masalah. Intinya itu tadi, ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain walaupun itu perkara remeh. Ya. Kalau sampai dia mendoakan kecelakaan, kejelekan bagi kita, itu doa yang mustajab. Begitu juga hati-hati dari harta orang lain walaupun remeh. Ya. Nah. Yang zaman sekarang menimpa kebanyakan kaum muslimin dalam urusan harta, itu muamalah yang ribawiyah, ada unsur ribanya, dolim, mendolimi orang. Jadi hati-hati, bersihkan kehidupan kita dari muamalah ribawiyah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan, karena itu perbuatan dolim. Kemudian juga yang penting kita perhatikan adalah di dalam kita bertetangga. Nah, ini seringkali seorang ketika dia banyak bergaul dengan orang, ya, tentunya kemungkinan untuk dia mendolimi orang lain lebih besar. Apalagi orang yang sering bergaul dengan dia. Orang yang terdekat dari rumah kita siapa? Tetangga kita. Jadi harus hati-hati. Nah, jangan sampai kita mendolimi orang yang dekat dengan rumah kita, alias tetangga kita tadi. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Walaupun niatnya baik. Nah, ini juga niat baik tidak cukup kalau ternyata tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Oh, niat saya baik kok. Contohnya apa? Menyetel atau memutar murattal bacaan Al-Qur'an dari imam Masjidil Haram. Siapa? Sebut saja misalnya siapa? Atau dari imam Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Hudzaifi misalnya. Siang hari ba'da zuhur, karena semangat saya ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an biar hati saya tenang, diputar keras sampai mengganggu tetangganya. Zalim ini. Jadi karena sebab ini tetangganya yang pengen istirahat, sudah capek, lelah dari kerja, ya, pulang rumah pengen istirahat, terganggu dengan suara murattal tadi. Dolim. Kalau dia sampai mendoakan kejelekan bagi kita, berbahaya, ya. Seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi perbuatan dolim, ya, itu harus kita jauhi, kita harus berhati-hati darinya. Karena ini tadi sabda Rasul, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada pembatas, tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah, langsung dikabulkan. Qala rahimahullah, li'annal muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Karena muslim atas muslim yang lain itu haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya diambil dengan cara yang zalim. Faman intahaka wahidatan min hadhil jihad faqad bagha wa'tada wastahaqqa ay yad'u alayhi al-madlum. Barang siapa yang telah mengoyak salah satu dari ketiga hal ini, baik, ya, mendzalimi jiwa saudaranya, mendzalimi jiwa orang lain, hartanya maupun kehormatannya. Nah, ini kehormatan juga penting ini. Terkadang kita tidak sadar, ya, mendzalimi saudara kita, menjatuhkan kehormatannya. Terkadang tidak sadar seorang berbicara, ngobrol dengan temannya, membicarakan temannya yang lain, menceritakan keburukan-keburukannya. Oh iya, si fulan itu seperti ini loh. Ya. Dijelaskan kejelekan-kejelekannya. Ini termasuk apa? Namanya perbuatan apa? Ghibah. Definisi ghibah itu dzikruka akhaka fima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu, ya, hal-hal yang ada pada saudaramu yang jika saudaramu tahu hal itu dibicarakan, dia tidak suka. Baik itu masalah, ya, penampilannya ataukah tingkah lakunya, akhlak, ya, sebagainya. Ghibah itu termasuk mendzalimi orang lain, ya, menjatuhkan kehormatannya. Nah, ini juga termasuk perbuatan zalim. Barang siapa yang melanggar hal-hal tadi, ya, melanggar kehormatan saudaranya atau mengambil hartanya dan jiwanya, maka dia telah berbuat melampaui batas dan berhak untuk didoakan kejelekan oleh orang yang dizalimi. Wa idza da'al madzlum nasrahu Allahu alaihi bistijabati du'ahi walau ba'dahin. Seorang yang terzalimi, ya, dan berdoa, maka Allah akan menolongnya dengan mengabulkan doanya, walaupun tidak langsung, bisa jadi ada jeda waktu, ya. Karena Allah Hakim, ya, ada hikmah di balik semua apa yang Allah putuskan, semua apa yang Allah tentukan. Maka ketika misalnya kita dalam kondisi yang kita didolimi, tapi kita tidak bisa menolak kedoliman tersebut. Artinya kita tidak bisa, ya, mencegah kedoliman tersebut. Maka jalan kita adalah satu-satunya adalah dengan meminta kepada Allah keadilan. Hak yang sudah diambil, hak kita yang sudah diambil secara zalim, kita minta, ya, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sudah tidak mampu mengambilnya kembali. Ya. Nah. Dan ini juga penting dipahami oleh kaum muslimin, kita selaku rakyat. Ya. Alhamdulillah kita tinggal di negara muslim, di pemerintah yang muslim. Ya. Kita harus bersabar. Namanya manusia tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan di sana sini. Bisa jadi kita merasa terzalimi. Ya. Ada hak kita yang diambil dan kita tidak ridho. Secara syariat pun tidak dibenarkan. Maka minta. Minta kepada Allah, hak itu kita minta nanti di akhirat. Ya. Kalau mungkin tidak di dunia kita tidak bisa meraihnya kembali, mengambilnya kembali, kita minta hak yang diambil itu, hak kita yang diambil itu kita minta dikembalikan di akhirat. Seperti itu. Nah, dan itu bimbingan Rasulullah SAW ketika kita mendapati penguasa yang zalim. Ya. Mereka akan menanggung apa yang mereka perbuat dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Adapun kita, yang wajib bagi kita adalah mentaati pemerintah kita walaupun dia zalim. Ya. Kita tetap wajib mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim. Adapun hak kita yang diambil secara zalim, kita minta kepada Allah nanti di akhirat untuk diberikan keadilan. Dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi pemerintah muslim tapi yang zalim, tetap mendoakan kebaikan bagi mereka. Ini penting. Jadi walaupun kita merasa terzalimi, ya, mungkin ya, merasa terzalimi oleh kebijakan-kebijakan, sebagian kebijakan dari penguasa, tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Tidak boleh mendoakan kejelekan. Bahkan mendoakan kejelekan bagi pemerintah atau penguasa muslim termasuk ciri-ciri orang yang menyimpang. Termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah. Oleh karena ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang para ulama memberikan julukan kepada beliau Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah, Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahwasanya, ya, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya, pemerintah yang muslim. Kenapa? Karena pemerintah muslim itu, ya, memiliki kekuasaan, ya, terhadap rakyatnya. Kalau kita doakan kejelekan, kejelekannya akan menimpa kepada semua rakyatnya pula. Sehingga termasuk bimbingan para ulama, yaitu madzhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah mendoakan pemerintah kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau pemerintahnya baik, ya, kita doakan mereka supaya Allah memberikan taufik kepada mereka. Ya. Allahumma wafikhum, ya Allah berikan taufik kepada mereka. Warzuquhum al-bitana as-salihah, berikan kepada mereka, rizkikan kepada mereka pembisik-pembisik yang baik, yang soleh, orang-orang dekat yang soleh, yang mengarahkan mereka, menuntun mereka kepada perbuatan baik, soleh. Sehingga ketika memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakannya bagus, ya, sesuai dengan syariat. Itu yang kita doakan. Ya. Karena kenapa? Kalau pemerintah baik, maka kebaikan itu juga akan dirasakan oleh rakyat. Nah, karena waktu sudah pukul 9, ya, insya Allah lanjutan dari syarah hadis ini kita akan sambung di pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Ingat-ingat ya, kita baru bahas doa yang pertama ya. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.